Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قل في الدين أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, terkhusus pada malam hari ini kita kembali diberikan taufik, diberikan kemudahan. Allah lapangkan dada ataupun hati-hati kita untuk bisa hadir dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, memahami apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khana iddina azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan ataupun pelajaran tafsir yang kita masih berada pada surah Al-Mursalat. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit pada pembahasan yang semalam di akhir-akhir pertemuan ana membahas tentang hadis wali-wali Allah tabaraka wa taala, keutamaan-keutamaannya. Dan ketika kita membaca hadis itu, karena memang tidak disiapkan terlebih dahulu sehingga agak berantakan pembacaan hadis tersebut. Nah, karena memang tidak disiapkan sehingga agak kacau membaca hadisnya mungkin. Sehingga pada malam hari ini ana ulang membaca hadis tentang wali-wali Allah itu supaya enggak ada yang keliru. Ada yang mungkin kurang semalam, ada yang kelebihan. Yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi. Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa, kata Allah, yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan dengan dia. Naam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepada dia. Ini lengkap hadisnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidaklah kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hamba-hambaku itu mendekatkan diri kepadaku sampai aku pun mencintai dia. Sampai aku pun mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka jika aku, kata Allah, telah mencintai dia, mencintai hambaku tersebut, maka aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Dan juga aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Dan aku menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Dan aku, kata Allah, menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Maknanya apa? Matanya, telinganya, penglihatan dan juga pendengarannya, kaki dan juga tangannya terbimbing, dibimbing oleh Allah Tabaraka Taala. Ini untuk menjelaskan bahwasanya apa? Keutamaan wali-wali Allah atau orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka Taala itu dimudahkan urusan agamanya, terbimbing penglihatannya, pendengarannya, tangannya dan juga kakinya. Kemudian di antara keistimewaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala adalah juga dimudahkan urusan dunianya, yaitu pada lafaz lanjutan firman Allah Tabaraka wa taala, Allah mengatakan wa idza sa'alani aqaituhu, dan jika dia meminta kepadaku, aku akan beri. Wa idza sta'adzani la'u'idzuhu, dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, kata Allah, aku pun akan melindungi dia. Kalau dia meminta kepadaku, akan aku beri aqaituhu. Naam, dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan melindungi dia. Ini lengkap hadisnya yang semalam agak terbolak-balik, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang keliru membacanya karena memang kelemahan hafalan yang ada pada kita. Sehingga itu insyaallah lebih kurang lengkap hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini fa hadin rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas surah Al-Mursalat ayat yang ke-46 sampai yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wa tamattahu qalilan innakum mujrimun. Makan dan bersenang-senanglah kalian sebentar. Makan dan bersenang-senanglah kalian sebentar. Innakum mujrimun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa, berbuat jahat, mujrim. Wailun yawma'idzin lilmukadzdzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Dan jika dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian, mereka enggak mau rukuk. Dan jika dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian, niscaya mereka tidak mau rukuk. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan pembicaraan yang mana setelahnya, yakni setelah Al-Qur'an, kalian akan beriman, atau apa, mereka akan beriman. Maka dengan pembicaraan yang mana setelahnya, yakni setelah Al-Qur'an, mereka akan beriman. Ini makna yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, ay idza lam yu'minu bi hadzal qur'an fa bi ayyi kalamin yu'minuna bihi. Makna ayat yang terakhir ini, kata beliau, jika mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an ini, maka dengan ucapan mana lagi mereka akan beriman? Jika mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an ini, maka dengan ucapan mana mereka akan beriman? Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Qala Asy'ab Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Hadza tahdidun wa wa'idun lil mukadzibin. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang mendustakan. Tahdid sama dengan wa'id. Tahdid ancaman dengan keras. Wa'idun syadid. Annahum wa in akalu fid dunya wa syaribu wa tamatta'u bil lazzat wa ghafalu 'anil qurbat fa innahum mujrimun. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang yang mendustakan, walaupun mereka makan di dunia, wa syaribu, dan mereka minum di dunia, wa tamatta'u bil lazzat, dan mereka bersenang-senang dengan kelezatan-kelezatan, wa ghafalu 'anil qurbat, dalam keadaan mereka lalai dari amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hati-hati, ini wawnya waw hal, bukan waw atop lagi. Dalam keadaan mereka lalai dari perbuatan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, mereka makan, mereka minum, bersenang-senang, cuma lalai dari beribadah kepada Allah, perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, fa innahum mujrimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Mujrim, orang-orang yang jahat berbuat dosa. Yastahiqquna ma la yastahiqquhul mujrimun. Mereka berhak dengan apa yang berhak didapatkan oleh orang-orang yang mujrim. Mereka berhak untuk mendapatkan apa-apa yang berhak didapatkan oleh orang-orang yang jahat. Fasatanqati'u anhumul lazzat. maka akan terputus kelezatan-kelezatan itu dari mereka. Akan terputus kelezatan-kelezatan itu dari mereka. Wa tabqa 'alaihim muttabi'at, dan yang tersisa atas mereka adalah pertanggungjawaban, tanggung jawab di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini kebiasaan orang-orang kafir, tentunya mereka cuma bersenang-senang makan dan minum di dalam kehidupan dunia, tetapi mereka lalai dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min ijramihim, dan di antara bentuk perbuatan dosa mereka, annahum idza umiru bis salati allati hiya asyraful ibadat, bahwasanya mereka jika diperintah untuk salat, yang mana salat itu adalah ibadah yang paling mulia, wa qila lahum irka'u, dan dikatakan kepada mereka rukuklah kalian, imtana'u min zalika, mereka enggan dari hal tersebut. Maksud rukuk ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah adalah salatlah kalian. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dirikanlah salat dan juga tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Itu di antara dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah bagi para laki-laki yang sudah baligh dengan tanpa uzur, dari firman Allah warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Maknanya salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang salat. Bukan perintah ruku, lah, bukan demikian maksudnya, tapi perintah untuk salat. Nah, fa ayyu ijramin fawqa hadza, maka kejahatan apa, perbuatan dosa apa yang lebih tinggi dari ini? Wa ayyu takdzibin yazidu ala hadza, dan pendustaan apa yang melebihi atas ini? Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, salat itu enam perkara yang paling penting di dalam agama ini. Jangan sampai dilalaikan. Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkan salat, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah kufur. Faman tarakaha faqad kafar. Ini menunjukkan pentingnya salat. Wa'id, dan sangat disayangkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang yang mengaku muslimin, mereka lalai dari menunaikan salat, apalagi salat berjamaah. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Wa minal wail 'alaihim, dan termasuk kecelakaan atas mereka, annahum tunsaddu 'alaihim abwabut taufiq. Tunsaddu 'alaihim abwabut taufiq, ditutup atas mereka pintu-pintu taufiq. Wa yuhramuna kulla khair, wa yuhramuna kulla khairin, dan diharamkan bagi mereka segala kebaikan. Ditutup pintu-pintu tauhid, dan juga diharamkan bagi mereka seluruh kebaikan. Fa innahum idza kadzabu hadzal Qur'anal Karim alladzi huwa a'la maratibis shidqi wal yaqin 'alal itlaq. Maka sungguhnya mereka jika mereka mendustakan Al-Qur'an ini yang dia adalah tingkatan kejujuran dan keyakinan yang paling tinggi secara mutlak. Nah, tingkatan kejujuran dan keyakinan yang paling tinggi secara mutlak Al-Qur'an ini mereka dustakan, maka fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka dengan pembicaraan mana lagi mereka akan percaya. Sementara Al-Qur'an yang merupakan puncak kejujuran, puncak keyakinan, itu mereka dustakan. Para ulama sepakat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kitab yang paling sahih adalah Al-Qur'an. Nah, kemudian setelah Al-Qur'an, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab yang paling sahih adalah Al-Qur'an dan setelah itu adalah Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Maka kalau yang paling sahih, yang paling jujur, yang paling yakin secara mutlak mereka dustakan, maka pembicaraan mana lagi yang mereka akan percaya? Afa bil batil ladzi huwa kasmih, apakah dengan kebatilan yang dia sebagaimana namanya, la yakumu alaihi syubhatun fadlan 'anil dalil, tidak tegak atasnya syubhat dan terlebih lagi dalil. Nah, yang syubhat enggak ada, dalil juga enggak, terlebih lagi dalil. Am bikalami kulli musyrikin kadzabin affakin mubin, atau dengan ucapan seluruh orang musyrik yang pendusta lagi pembohong yang sangat jata. Maka kata Sa'di rahimahullah, falaisa ba'dan nuril mubin illa dayajil zulumat, maka tidak ada setelah cahaya yang nyata ini kecuali kegelapan. Wala ba'da sidqil ladzi qamat al adillatu wal barahinu ala sidqihi illa al kadzibus sarah wal ifkal mubin alladzi la yaliku illa biman yunasibuhu, dan tidak ada setelah kejujuran yang tegak dengannya dalil-dalil dan juga bukti-bukti atas kejujurannya kecuali kedustaan yang nyata yang tidak layak kecuali dengan orang yang mencocokinya. Fatabban lahum ma a'mahum wa waihan lahum ma aksarahum wa asqahum, kata beliau rahimahullah, maka sungguh celaka mereka. Tabban lahum, sungguh celaka mereka. Ma a'mahum, alangkah butanya mereka. Ini buta mata hati. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan buta matanya tetapi buta hatinya yang ada di dalam dada, tidak bisa melihat kebenaran. Nah, walaupun nanti pada hari kiamat mereka yang demikian benar-benar dibutakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, tidak menerima ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada hari kiamat nanti benar-benar akan dibutakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau di dunia itu la ta'mal absar, mereka tidak buta mata-mata mereka, walakin akan tetapi buta hati-hati mereka yang ada di dalam dada. Itu di dunia. Tetapi di akhirat nanti, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, mereka benar-benar selain dikarenakan mereka telah buta mata hatinya ketika di dunia, di akhirat nanti benar-benar dibutakan matanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam surah Thaha. Naam. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. dan kami akan mengumpulkan mereka nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ketika dia dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya, dia protes orang ini. Dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sementara aku di dunia itu melihat? Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah kata Allah tabaraka wa taala, telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Kadzalika tutla, begitulah kata Allah tabaraka wa taala, datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma, wa kadzalikal yauma tunsa, dan begitulah pada hari ini pun kamu dilupakan. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, hukuman mereka. Ma'akmahum, alangkah butanya mata mereka, mata apa? Mata hati mereka. Wa waihan lahum, dan celakalah mereka. Ma'akhsarahum wa asqahum, alangkah meruginya mereka dan alangkah celakanya mereka. Nas'alullahal afwa wal afiyata innahu jawadun karim. Tammat. Kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala al-afwa wal-afiyah. Sesungguhnya dia maha jawad dan juga maha karim, maha pemberi, maha dermawan. Tamat, selesai tafsir surah Al-Mursalat. Dengan demikian, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, selesai pembacaan tafsir surah Al-Mursalat. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada tafsir surat yang berikutnya, juz yang ke-28, yaitu surah Al-Mujadilah. Tafsir surah Al-Mujadilah. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.